kita adalah sepasukan burung Garuda jantan yang hendak berebut kota dari cengkeraman kaum munafik loba dan tamak. Seharian kupu-kupu kita telah tajam biasa bakal merobek topeng-topeng manis kedok dari kebusukan dan kelicikan segera hentikan. Sejak kemarin di kota ini telah penuh dengan kekotoran, bau bangkai tanpa terlihat mayat, bau wangi tanpa ada kembang. Buktikanlah bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah sandiwara. Bersaksilah bahwa kemerdekaan benar-benar telah jadi milik kita. Kita mencoba jadi seperangkat alat untuk membasmi tikus dan rayap, nyamuk dan lalat, semua pengkhianat di tanah ini, di negeri ini. Sejak kemarin di kota ini telah penuh dengan kekotoran, bau bangkai tanpa terlihat mayat, bau wangi tanpa ada kembang. Buktikanlah bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah sandiwara. Bersaksilah bahwa kemerdekaan benar-benar telah jadi milik kita.